الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله kita masih pada Adam yang ke-12 berhubungan dengan apa? Pengawasan. Nah, masalah adab dan gaya hidup para thalabah. Nah, karena memang ilmu din ikhwan fillah itulah yang akan menjadi apa? Menjadi warna dalam hidup kita. Kalau seorang belajar kemudian ilmu yang dipelajari tidak mewarnai gaya hidup dia, maka berarti tidak bermanfaat ilmu tersebut. Karena ilmu din tidak berhenti pada selembar kertas ijazah. Bahkan tidak butuh. Tapi yang dibutuhkan adalah amal. Amal. Dan kita ikhwanifillah menurut ilmu untuk cita-cita yang tinggi yaitu agar apa? Meraih kedudukan tinggi di sisi Allah. Adapun manusia kebanyakan mereka belajar ilmu din. Mereka punya cita-cita juga ya tidak? Untuk mendapatkan kedudukan tinggi. Tapi di sisi manusia. Dan kadang dapat, kadang tidak. Kadang dapat, kadang tidak. Sudah mendapatkan gelar. Tayyib, mungkin gelarnya panjang. Tapi apa? Tetap tidak. Tidak bisa mendapatkan penghasilan yang dia inginkan misalnya. Banyak. Bahkan sebagian profesor saja sudah profesor ternyata tidak dipakai. Karena terlalu panjang gelarnya, terlalu pintar. Misalnya. Tapi ilmu agama fanifillah. Maka itu adalah sesuatu yang pasti kalau memang apa? Orang yang menuntutnya itu ikhlas karena Allah. Pasti karena apa? Allah yang menjanjikan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Mesti. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berjanji. Cuman bagi siapa? Bagi orang-orang yang betul niatannya. Betul maksud dalam dia menuntut ilmu. Maka niatan butuh ditata. Maksud kita mempelajari agama butuh ditata. Sehingga apa? Bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Di dunia sehingga kita bisa beramal dengan benar. Terjaga dari kesalahan-kesalahan. Juga akan dimuliakan di manusia, di mata manusia. Walaupun itu tidak menjadi tujuan, tapi itu adalah perkara yang sudah pasti. Terakhir kemarin ikhwanifillah, Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala menyinggung tentang apa? Tentang perkara agar apa? Seorang muallim betul-betul apa? Menjaga bagaimana pergaulan mereka, pergaulan para penuntut ilmu ketika apa? Bergaul dengan yang lainnya dari sisi apa? Menyebarluaskan salam. Ditegur ya khanifillah. Kalau misalnya ada seorang apa? Naik sepeda atau sepeda motor, yang lainnya sedang apa? Sedang duduk-duduk kok kok apa? Pakai gaya batu. Lewat saja. Dalam artian enggak ada salam, enggak ada kalam. Ini salah. Ditegur. Karena kita semuanya proses belajar, jangan didiamkan. Salam. Anak-anak juga salam. Agar apa? Ingat karena ini butuh pembiasaan, ya tidak? Butuh pembiasaan. Karena adabnya orang yang memakai kendaraan, dia mengucapkan salam kepada yang sedang duduk-duduk, yang sedang apa? Diam. Demikian pula yang berjalan. Salam kepada yang sedang diam atau duduk-duduk dan seterusnya. Dan yang paling utama adalah saling mendahului untuk mengucapkan salam. Qala wa husn at-takhatum fil kalam. Nah, dan hendaknya dijaga untuk apa? Bagus dalam apa? Dalam berdialog. Ketika saling berbicara, fanifillah, hendaknya apa? Dia berdialog dengan apa? Dengan bahasa yang baik. Itu omongannya, omongan yang baik. Nah, membiasakan dengan apa? Bahasa-bahasa yang bagus. Jauhi bahasa-bahasa yang memiliki apa? Memiliki makna kasar. Nah, taib memiliki makna yang jelek. Ini dijauhi. Jadi memilih bahasa penting untuk seorang apa dalam bertutur kata dengan teman-temannya, apalagi kalau bertutur kata dengan orang-orang yang lebih tua. Nah, wattahabub watta'awun 'alal birri wattaqwa wa 'ala ma hum bisadadihi. Tandanya untuk tahabub menimbulkan saling apa cinta mencintai sama mereka. Dan untuk saling bantu membantu. Nah, karena ini penting. Kita semua ikhwan fillah punya tujuan yang sama untuk apa saling menjegal. Untuk apa saling menjatuhkan kalau tujuannya sama, yaitu apa? Berdakwah di jalan Allah, mempelajari agama Allah, menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, baik. Seorang ingin tinggi, nah, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dia menjatuhkan orang lain. Kalau di dunia, nah, sebagian manusia ingin tinggi tapi apa tidak bisa tinggi kalau tidak dijatuhkan yang lainnya. Ingin tinggi kalau yang lainnya tidak dijatuhkan dia tidak bisa tinggi. Ini kalau perkara dunia kebanyakan demikian. Karena hanya satu yang bisa mencapai ketinggian itu. Tapi kalau ketinggian adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, tidak perlu untuk saling menjatuhkan. Kita ingin tinggi derajat di sisi Allah, mari bersama-sama berlomba. Nah, saya bersegera beramal, bersegera dalam apa? Dalam beribadah, bersemangat dalam menuntut ilmu. Taib, bersemangat dalam menghafal Al-Qur'an, tidak butuh saling apa? Saling menjatuhkan. Bahkan semakin dia bantu membantu semakin utama. Nah, ini penting. Terkadang manusia, khonifillah, ketika memiliki semangat untuk mencapai ketiga derajat, diselewengkan oleh syaitan. Sehingga dia inginnya adalah seakan-akan perkara agama ini seperti apa perkara dunia. Memang namanya dunia, presiden ya cuma satu tok. Satu ingin naik, ya yang lainnya harus dijatuhkan, ya tidak. Tapi kalau perkara din, khonifillah, tidak butuh untuk saling menjatuhkan. Maka butuh tahabub, yaitu saling cinta mencintai, dan ta'awun, saling tolong menolong. Kita menolong saudara kita sehingga dia bisa hafal, khanibillah. Bisa apa? Kuat hafalannya. Kita terus akan mendapatkan apa? Keutamaan dan pahala. Jadi jangan merasa rugi. Nah, membantu untuk apa? Saudara kita bisa apa? Mempelajari agama Allah, paham bahasa Arab. Ini juga bukan kerugian dari kita, apalagi perkara akidah. Nah, apalagi perkara ibadah. Maka istahidu antum pada amalan yang besar dan pada apa? Suatu jalan yang seandainya istiqamah di atasnya akan mengantarkan kepada apa? Kepada masa depan yang gemilang. Itu harus diyakini. Jadi seorang yang menuntut ilmu din bukan orang buangan. Karena sudah tidak diterima di sana di sini, tidak bisa, apalagi sudah tidak punya biaya untuk sekolah dan seterusnya, sudah mondok saja nih, salah. Mereka-mereka mempelajari agama Allah butuh orang-orang yang apa? Yang memang siap untuk mengemban tanggung jawab besar. Jadi mereka bukan orang buangan, tapi orang-orang pilihan. Harus disadari kan? Dan orang-orang pilihan. Sehingga ijtahidu untuk semangat dan ta'awanu, saling tolong menolong. Alal birri wa taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa alamahum bisadadihi, dan juga saling tolong menolong di atas perkara yang mereka sedang berada di dalam, yaitu dalam menuntut ilmu. Saling simak menyimak. Kalau itu berupa hafalan, saling menegur kalau ada kekeliruan dan yang lainnya. Kalau tercinta yang seperti ini, afani fillah, maka subhanallah, itu adalah apa? Adalah lingkungan yarhamullah dan komunitas yang diidamkan oleh setiap muslim. Qala habil jumlah fakama yu'allimuhum masalih dinihim limu'amalatillahi ta'ala yu'allimuhum masalih dunyahum limu'amalatin nas listakmula lahum fadilatul halatain. Dan kesimpulan secara umum, ikhwani fillah, sebagaimana dia mengajari para talabah, yaitu para santrinya, para muridnya, kemaslahatan agama mereka, nah, untuk bermuamalah dengan Allah secara baik. Ketika sholat, sholat, ikhwani fillah, kita menghadap Allah. Maka diingat, ketika sholat, ya persiapan sejak awal, ikhwani fillah. Jangan imam mau takbir masih cengenges-cengenges. Kita ini mau berangkat, mau sholat. Makanya para ulama mengarang ada bul masyi ila shalah. Sejak semenjak dia berjalan menuju salat saja sudah ada adabnya, apalagi sudah mau iqamah. Sudah mau iqamah ya jangan ribut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga, iyyakum wa haisyatil aswaq. Itu tinggalkan oleh kalian apa? Keributan pasar. Karena mau salat bukan waktunya untuk ribut seperti orang-orang di pasar. Jadi, alaikum bisakinati wal waqar, atas kalian untuk tenang. Napa sakinah? Nah, menjaga ketenangan ketika mau sholat. Ini contohnya. Karena kita mau apa? Menghadap Allah, melakukan ibadah yang agung. Kenapa? Kalau kita sudah bersalah sebanyak awal, akan apa? Akan terasa fanifilah pengagungan terhadap ibadah itu. Tapi kalau, nah memang takbir masih guyon, baru kemudian otomatis Allahu Akbar, biasanya tidak hadir hatinya untuk niat ini. Nah, sebagaimana mengajari mereka kemaslahatan agama untuk bermuamalah dengan Allah, juga mengajari kemaslahatan dunia mereka untuk bermuamalah dengan manusia. Karena keberhasilan seorang ikhwanillah, nah ketika bersama manusia bukan, nah ketika dia memiliki harta banyak, memiliki harta banyak, tapi kalau dia tidak pernah bisa berinteraksi dengan manusia secara baik, ikhwanillah, ini bukan orang yang sukses, hidupnya akan sempit, yarhamullah. Hidupnya akan sempit. Tapi seorang yang berhasil, yaitu seorang yang mampu dalam muamalah dengan manusia dan mereka apa? Mereka mendapatkan kebaikan kita, merasakan baiknya kita. Ini orang yang berhasil dalam apa? Dalam berinteraksi dengan manusia. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharamkan kebaikannya dan manusia aman dari kejelekannya. Ini orang yang sukses di dunia. Nah, sukses dalam bergaul, yaitu manusia mendapatkan kebaikan dan mereka aman dari kejelekan. Dan sebaik-baik kebaikan ya dengan apa? Dengan menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu, berdakwah, mengajak kepada yang hak. Letakmu lalahum fadilatul halatain. Jadi muamalah dengan Allah butuh apa? Dilihat adab-adabnya. Demikian pula muamalah dengan manusia, ikhwanifillah. Jangan menjadi apa? Menjadi talabah yang tidak peduli dalam apa? Dalam pergaulan dengan manusia. Karena terkadang sisi ini memang apa? Tidak diperhatikan. Nah, setelah mondok mungkin bertahun-tahun, apalagi yang mondok usia kecil, pulang ke rumah tidak tahu apa yang harus dilakukan atau tidak tahu bagaimana nak berinteraksi dengan manusia. Padahal dia punya bekal yang banyak, hafalan sudah banyak, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia tidak mampu berinteraksi dengan manusia, semua itu akan apa? Akan beku. Karena manusia adalah apa? Adalah naam sasaran atau objek na'am dakwah kan. Kalau kita tidak bisa berinteraksi bagaimana? Nah, maka adab dalam muamalah juga penting diperhatikan. Nah, yang tidak bisa tersenyum, tayyib, belajar untuk tersenyum. Nah, tayyib bertemu manusia, nah, tayyib belajar untuk apa? Tersenyum dengan mereka. Tayyib ya dengan orang-orang yang apa? Yang memang secara syar'i kita dituntut untuk tersenyum. Nah, bukan pada nah mereka-mereka yang kita dilarang senyum-senyuman dengan mereka kan. Ya. Tayyib. Nah. Barakallahu fikum. Ini adab yang ke-12. Bimbingan yang subhanallah. Nah, kita semua membutuhkannya dan butuh untuk apa memperbaiki diri. Nah. Nasallallahu an taufiq wassalam walhamdulillahirabbil alamin. Tapi